A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang majlis ya Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah qadarullah kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, Masjid Al Hikmah, yang insyaallah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan, menggapai keindahan agama dengan cara menuntut ilmu syar'i. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni pada pembahasan ke-66 yang menjelaskan tentang bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menegakkan jihad bersama ulil amri. Karena fenomena di masyarakat sekarang ini kita melihat betapa banyak orang yang menawarkan jihad, tetapi jihad yang tidak pernah Allah perintahkan, bahkan Nabi contohkan, apalagi memasukkan teknik jihad yang tidak syar'i ke dalam Islam. Sehingga mulialah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan, jangan pernah kau lihat Islam dari orang Islam zaman sekarang, karena kebanyakan mereka telah mengamalkan sesuatu yang tidak islami. Bahkan bicara jihad bukan bicara sesuatu yang main-main. Ketika dituliskan oleh ulama tentang masalah kemuliaan jihad, yaitu jahada al-jahdu atau al-juhdu, yang maknanya al-taqah al-masyakkah al-wus'u, yaitu kalimat jihad yang digembar-gemborkan oleh manusia ini tidak diidentikan dengan pedang, peluru dan lain-lain. Tidak, itu cuma isim Allah, alat bantu untuk berperang. Tapi justru kalau kembali makna jihad itu akal kata jahada, ya, yaitu al-jahdu al-juhdu, artinya al-taqah al-masyakkah dan al-wus'u, yang artinya kekuatan usaha, susah payah dan kemampuan. Sehingga kalau Islam memerintahkan jihad sampai hari kiamat, ya ini semangat untuk berubah, menggapai kemuliaan, kalau perlu sampai kiamat. Kita bicara dakwah, Rasulullah tawarkan cara dakwah, mendakwahi orang tua yang kafir sekalipun bukan kebencian yang kita pertontonkan ke mereka, tapi justru kelemah lembutan, tawarkan kemuliaan. Lian Allah rafiq yuhibbu rifq, Allah itu maha lembut, menyukai kelemah lembutan. Sehingga sampai pamannya meninggal pun Rasul masih tawarkan la ilaha illallah. Lantas berapa banyak orang sekarang yang satu agama dengan orang tuanya, cuma beda pengajian, enggan bertegur sapa, bahkan enggak mau mendakwahkan mereka. Ya kesalahan Rasulullah saja, orang tua yang berbeda agama tetap dia silaturahim, kemudian dia tawarkan Islam dengan penuh kelemah lembutan, dengan kalimat Allah ya ammi kul la ilaha illallah kalimatul uhajjulaka biha illallah. Katakan wahai pamanku, katakan kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah kalau seorang muslim la ilaha illallah, sampai hayat berpisah dari kandung badan Abu Thalib. Ini kan satu bentuk kemuliaan. Belum lagi Abu Hurairah yang mendakwahkan ibunya hingga masuk Islam, Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, sampai-sampai ayahnya di hari tuanya baru masuk Islam, Abu Quhafah. Artinya enggak ada kata berhenti untuk mendapatkan, memberikan kemuliaan. Ini bicara jihad, ya, enggak hanya dakwah saja. dan banyak hal yang mengarah kepada kemuliaan pun diidentikan dengan jihad prosesnya gitu. Kemudian pun dikatakan bahwa al-jihadu yakni muharabatul kufar wa huwa al-mubalaghatu wastifraqu ma'a fil wus'i wa tawaqqu' min qawli aw fi'li. Yakni ulama menjelaskan tentang makna jihad secara bahasa, secara apa, syariat, yakni muharabatul kufar wa huwa al-mubalaghatu wastifraqu ma fil wus'i wa tawaqqu' min qawli aw fi'li. Yakni muharabatul kufar artinya memerangi orang-orang kafir. Wa huwa al-mubalaghah wastifraqu ma fil wus'i wa tawaqqu', yakni berusaha bersungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan dan perbuatan. Artinya berlomba untuk berbeda dengan orang kafir gitu loh. Yang membedakan kita apa sih? Islam. Maka Allah berikan kemudahan dalam agama bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah Islam. Ya, sering disampaikan di hadapan antum, antum ambil bayi non-Islam, antum besarkan di keluarga antum, enggak perlu lagi nanti kalau sudah gede baca syahadat. Karena dia sudah Islam. Bayangkan, apalagi orang yang sudah Islam, ia lebih enggak perlu lagi memberikan syarat syahadat. Mau kawin baca syahadat, atau mungkin mau masuk pengajian ini, pengajian itu, berbaiat suruh ucap syahadat lagi, ya ilahi rabbi. Ini ada orang Islam ragu dengan keislamannya sendiri gitu loh. Kecuali kalau 3 kali berturut-turut dia enggak sholat Jumat dengan sengaja, maka hadis mengatakan dia telah keluar dari Islam. Ulama memerintahkan dia bersyahadat. Tapi kalau untuk sekedar ikut pengajian atau anak bayi yang dibesarkan secara Islam, enggak perlu baca syahadat, itu kemuliaan Islam. Artinya Islam sebagai dasar. Yang membedakan kita dengan non-Islam, ya ketika kita mengamalkan Islam itu sendiri. Maka kalau dikatakan muharabatul kufar, yakni memerangi orang-orang kafir, enggak identik dengan pedang, peluru, tidak. Karena kafir pun terbagi 2, kafir harbi dan kafir zimni. Kafir harbi itu mutlak kalau orang kafir di medan tempur wajib diperangi, enggak ada kata maaf, harus dimatikan kecuali dia mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia masuk Islam, haram. Darahnya enggak boleh ditumpahkan, kehormatannya enggak boleh diinjak-injak ya, hartanya enggak boleh dijarah karena dia seorang muslim. Tapi kalau kafir zimni, kafir yang terikat dengan pemerintah, yang dia enggak macam-macam seperti di medan perang dan enggak ada perintah untuk memeranginya, maka terjaga pula kejiwaannya. Bahkan Rasul mengatakan bahwa man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Orang yang membunuh orang-orang kafir yang tidak terikat dengan peperangan, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, jadi enggak sembarangan. Ini kita enggak sama orang Islam, cuma beda pengajian, beda partai, saling bunuh. Kan kejahilan yang murakab yang begini kan, bodoh yang double gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masing-masing megang kasok. Apa-apaan ini? Ya, lah Islam tidak seperti itu. Enggak mungkin Islam mengajarkan sesuatu yang buruk, karena jelas sekali diharamkan orang Islam itu ditumpahkan darahnya. Jangankan orang Islam, orang kafir saja yang terikat dengan perjanjian yang dikatakan muahad, muahid, tidak boleh dibunuh. Yang membunuhnya tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, ini bicara jihad. Kemudian istibragul wus'u fil mudafa'atil adu, ya ini mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Karena walan tardu'an kal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bukankah ayat mengatakan orang Yahudi Nasrani tidak akan redha kepada kalian sampai kalian mengikuti cara hidup mereka? Betul. Kalau dulu sahabat tuh aneh kalau seandainya ada orang Islam yang tidak menutup aurat. Karena Nabi telah mengatakan sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada 2 bentuk kaum yang di dalam neraka yang aku tidak pernah lihat. Yang salah satunya adalah yakni nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usahunna ka'asnimatil buktil ma'ilat. La yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la tujalu fi masirati kadza wa kadza. Kata Rasulullah, dua kaum yang tidak pernah kulihat sebelumnya, keduanya penghuni neraka. Kaum yang pertama, kaum yang megang pecut seperti buntut sapi. Yang kedua, perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Baju cuma ketat. Dulu sahabat enggak mungkin orang perempuan Islam pakai baju ketat, enggak mungkin gitulah. Karena ada hadis. Sekarang mungkin tidak? Mungkin. Dulu ketika Nabi mengatakan kullu amrin jahiliyah tahta qadamain mawdu'ah. Seluruh perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah, kata Rasulullah. Bahkan Nabi hancurkan ribawiyah. Riba yang pertama dihancurkan riba Abbas. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak mungkin setelah itu orang Islam makan riba. Karena la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal masy. Ayat mengatakan akan dibangkitkan di akhirat seperti orang gila bangun tidur. Sekarang mungkin tidak. La tattabi'anna sunana man qablakum sibran bi sibrin aw dira'an bi dira'in hatta law salaku ila juhri dhab la salaktumuha. Bahkan kalian akan mengikuti kebiasaan sunnah umat sebelum kalian. Baik Nasrani dengan gaya fashion penampilan bajunya yang tertutup kulit badan tapi ketat membentuk lekuk tubuh, atau orang-orang Yahudi pakar-pakar perbankan. Nabi mengatakan kan kalian akan mengikuti cara hidup mereka, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sampai kalau mereka masuk ke lubang binatang sejenis biawak, kalian pun masuk. Sahabat mengatakan al-Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani ya Rasulullah, paman siapa lagi? Sahih. Terjadi, bukan tidak. Nah, ini propaganda. Dan kita gak bisa berdiam diri. Kalau mampu tinggalkan, belum mampu istighfar, dan ada usaha untuk memberikan solusi. Karena jujur saja, ini kita ini udah kebanyakan orang yang melarang, tidak memberikan solusi. Haram, bid'ah, solusinya gak ada. Atau memerintahkan, kamu harus gini, gini, gini, wajib, sunnah. Contohnya mana? Tak memberikan contoh. Karena masyarakat berbeda pemahaman tentang masalah keagamaan. Mereka mengatakan, bagaimana saya mau memiliki motor saat kalau saya enggak kredit? Sorry. Hari ini cash dari mana? Bahkan beli cash dipersulit, lebih mudah mengkredit kan? Sehingga saya sulit untuk bisa berbuat baik. Bukan berarti qanaah. Antum yang mengerti cara memanage keuangan dan lain-lainnya, buatlah sesuatu yang islami. Karena pintu-pintu kemuliaan Allah dekatkan buat orang yang berilmu. Bikin, karena masyarakat ini bisa berbuat maksiat karena memang ada sabab maksiat. Kalau Islam haramkan sesuatu, maka jalannya pun haram. Satu kemuliaan yang jangan pernah dilupakan, ya. Ketika Allah jadikan alat bantu pada badan seseorang untuk bisa berbuat baik atau berbuat maksiat. Di mana Allah jadikan telinga, mata, hati untuk berfikih, untuk manusia memanfaatkan kemuliaan dan mengambil kesimpulan. Tapi ketika Allah menjelaskan, hamba yang paling Allah suka adalah hamba yang mau merapikan yang wajib. Mimmah taradu alaih. Karena seorang hamba tercipta untuk beribadah, dan dia maksimalkan ibadah yang wajib, maka kewajiban tersebut setelah dia lakukan, Allah cinta dengan hamba tadi, karena memang sesuai dengan fitrah penciptaannya. Kalau yang wajib sudah dikerjakan, Allah katakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu la kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubshiru bihi wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani fasta'idzannahu. Kalau yang wajib sudah ditegakkan, inilah hambaku, kata Allah. Hidupnya kalau pengen mudah, tolong yang wajib kau hiasi dengan yang sunnah. Salat lima waktu, ya hiasi dengan qobliyah ba'diyah. Salat duha, tahajud, atau puasa Ramadan, hiasi dengan Senin Kemis. Enggak mampu Senin Kemis, yaumul bid. Enggak mampu yaumul bid, bisa puasa Daud atau puasa-puasa yang disunahkan. Silakan. Haji, hiasi dengan umrah dan lain sebagainya. Ini kemuliaan dalam agama. Allah mengatakan, la yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu law kuntu ahbabtu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku cinta dengannya. Law kuntu ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka Allah akan menjaga pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ternyata propaganda Yahudi Nasrani pun kadang melalui telinga. Antum udah tahu ini alat musik gak boleh, lagu-lagu gak boleh, cuma mau bilang apa, kuping kan dengar. Cuma gara-gara mendengar jadi apal. Saya yakin gak ada yang punya lagu tak gendong di sini. Tapi semua apal lagu tak gendong, maksud? Karena kuping ini mendengar gitu loh. Atau lagu-lagu apalah, contoh-contoh yang lain lah, banyak sekali gitu loh. Kita gak pernah memilikinya, cuma mendengar. Maka kalau kau hiasi hidupmu dengan yang sunnah, wajib kau hiasi dengan yang sunnah. Demi Allah, sebanyak apapun yang kau dengar, Allah akan jaga yang haram masuk ke telingamu. Itu yang maksud. Wabasharahu allazi yubshiru bih. Matamu yang dengan mata kau melihat. Ya Allah, kita tinggal di negeri ini yang banyak enggak syar'i kan. Antum sudah auzubillah, ana yakin dari rumah udah auzubillah, auzubillah, auzubillah. Astagfirullah pastaib itu. Dan itu sering kan. Ini katakan apa nazratul faj'ah. Kalau kata sahabat as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nazratul faj'ah. Kami pernah nanya ke Rasulullah tentang pandangan yang spontan. Apa kata Nabi? Isrif basarak. Jaga pandangan sudah. Karena enggak bisa kau menghindar tapi isrif basarak sudah. Ya. Ini sudah palingkan saja istighfar. Mau bilang apa? Semoga kelak Allah jaga matamu dengan hal yang seperti tadi. Herannya pas saya duduk, pas dia mulut tuh kan. Wa yadahu allati yubtisu biha. Bahkan Allah bisa menjadi tangan yang dengannya dia menyentuh. Karena tangan ini bisa bersedekah, bisa pegang kepala anak yatim, bisa membelai sesuatu yang kita cinta dan kita sayang ya. Tapi tangan ini juga bisa bermaksiat tuh. Kita merampas, kita mengambil yang bukan hak kita, kita menyontohkan sesuatu yang buruk. Ini tangan. Jari ini bisa dipakai buat tahiyat awal, tahiyat sani, ya. Tapi kadang-kadang kita tunjukkan orang pada yang enggak baik, orang ngikutin perbuatan yang tidak baik, Allah. Aurijlahul ladzi yamshi biha. Atau menjadi kaki. Ya Allah, Ustaz. Gara-gara di kaki ini. Aduh. Ana udah mau tadi kaki berat, bener mau belok kanan aja awalnya tuh, kan. Ya, Allah enggak jaga kakinya. Penjagaan-penjagaan ini dengan yang sunnah. Bahkan Allah katakan, "Wa idza sa'alani la utiyannahu." Kalaupun dia meminta, pasti kuberi. Dan seorang hamba yang mukmin pasti senang meminta, karena dia tahu fitrahnya Allah sebagai lafzul zalalah diminta. Li'anna Allah as-samad. Karena Allah tempatnya orang meminta. Bahkan Rasul mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Orang yang tidak pernah minta sama Allah, Allah murka. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Orang yang tidak pernah minta sama Allah, Allah murka. Berarti disunahkan kau untuk rutin meminta kepada Allah. Dan Allah menjanjikan, kalau dia minta ku beri, asalkan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Atau dia meminta perlindungan kepada Allah, karena hidup ini butuh perlindungan. Manusia itu fitrahnya berlindung, gak ada orang yang gak berlindung. Ya walaupun itu nikmat, panas nikmat, tetap kita butuh perlindungan dari panas. Hujan nikmat, banyak orang minta berlindung dari hujan. Perlindungan. Perlindungan itu hanya milik Allah. Maka kalau dia meminta perlindungan, kuberikan. Sama dengan propaganda orang kafir tadi. Kita enggak biasa meredam ya apa kekuasaan mereka di atas dunia ini. Ya tentang masalah konvensional, tentang masalah apalah fashion-fashion, pakaian-pakaian yang aneh-aneh yang mereka buat terus. Dan kita orang-orang Islam banyak taklid, mengekor secara buta. Seakan-akan ukuran kebenaran ya ukuran mereka. Ukuran ganteng, ukuran mereka gitu loh. Ukuran cantik, ukuran mereka. Padahal Islam sudah punya ukuran sendiri. Bagaimana orang dikatakan ganteng dan cantik dengan cara yang syar'i. Ini lagi-lagi kita gak bisa meredam. Makanya dikatakan bahwa istibrogul wus'i muda fa'atil adu. Yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Memerangi itu artinya mencegah propaganda mereka. Mereka mengatasnamakan alkohol dengan nama-nama yang baik, ya. Dulu khamr ya khamr. Sampai Nabi mengatakan la tusammal khamr bil kiram. Jangan kau berikan nama khamr itu dengan nama yang baik. Nama-nama yang baik padahal alkohol ya alkohol udah. Jangan diganti yang lain. Nah, kitanya jangan kemakan. Oh, kalau ini sih bukan alkohol kayak bir gitu, tapi mah whisky sama. Enggak ada beda judulnya mabok. Oh, kalau ini singgah tat, ya bukan kayak whiskey bir itu bukan tat, tapi rum gitu loh. Ya dia juga. Nabi sudah katakan ma'aksaru katsiruhu faqaliluhu haram. Yang banyak yang bikin mabok sedikitnya haram sudah. Itu propaganda orang kafir. Sampai orang Islam bangga pakai baju ada gambar botol minuman merek yang macam-macam, bayangin. Wah, lihat kok enggak gini enggak gaul, enggak gaul. Takut menegakkan katakan ini haram. Bayangkan. Ini kan mau enggak mau. Kenapa? Karena keadaan lingkungan memaksa dia itu gaul, trendy ketika dia itu menyamai orang-orang kafir. Sampai orang-orang perempuan takut menegakkan sunnah. Bukan anak enggak mau. Itu temennya bilang katanya hati aja dulu yang dijilbab. Innalillah. Soalnya kalau anak pakai orang pada jia. Udah begitu Ustaz. Jadi kayaknya saya ngedrop lagi itu. Emang antum suka jadi penyakit, teman jadi susah tobat. Anak dulu gitu tuh, anak sholat berjamaah mudah tiap berjamaah, ya ustaz, itu nggak jelas kayak gitu ustaz. Antum harus support orang mau berubah, harusnya disupport dengan kemuliaan supaya dia semangat untuk berubah, bukan malah dibikin dirinya malas untuk berubah. Insyaallah. Maka dikatakan oleh ulama bahwa jihad itu ada tiga macam. Yang pertama, yakni jihad melawan musuh yang nyata. Ya, jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua, berjihad melawan setan. Setan, musuh yang tidak nyata. Kemudian ketiga, berjihad melawan hawa nafsu. Melawan musuh yang nyata, jelas sekali kita tahu bahwa kalau kita punya ilmu, kita akan tahu mana musuh, mana bukan. Tapi kalau kita enggak punya ilmu, musuh dan yang bukan musuh pun enggak bisa kita pahami. Yang pasti pokoknya menurut saya ini nikmat bergaul dengan dia. Padahal semua yang dia perbuat menghancurkan agama saya. Karena dalam peribahasa kalau kita bergaul sama tukang bedak pasti kebagian putih bedak. Kita bergaul sama tukang minyak wangi pasti kebagian wanginya minyak wangi. Nah, dia mengerti pergaulan ini. Maka dia tahu teman yang baik, teman yang buruk. Teman yang baik, Islam mengatakan shodiquka man abkaka la man adhakaka. Teman kamu, teman yang selalu menangisimu bukan mentertawaimu. Artinya menangisi di sini artinya banyak mengingatkan tentang kesalahanmu. Itu teman yang baik. Maka teman yang baik, teman yang tidak selamanya pengen didengar, tapi ada kalanya dia suka mendengar. Itu teman yang baik. Kita kalau lihat ukuran teman kita, kalau ngobrol sama kita bersaing gede-gedean, ini dipertanyakan keberadaan temannya. Tapi kalau teman yang baik, ketika kita ngomong didengarkan. Kemudian ketika ada salah dia komentari. Ya, arahan kemuliaan pun keluar dari lisan teman yang mulia. Shodiquka man abkaka la man adhakaka. Atau kemudian berjihad melawan setan. Berjihad melawan setan, ya. Karena setan dan propagandanya ini semua sumber maksiat. Kalau antum sudah tahu ini haram, maka semua jalan menujunya adalah haram. Maka perangi setan. Ya, baik perbuatannya maupun setan itu sendiri. Karena setan itu paling gemar bikin kita ragu-ragu. Al-waswas minasy syaitan. Ragu-ragu itu dari setan. Ya antum mau ragu selesai wudu atau antum hati-hati was-was. Tadi air najis apa enggak ya? Kira-kira batal enggak ya? Lala ya akhi, kembalikan ke asal hukum. Antum sudah berwudu, maka yakinkan wudu antum sahih sudah. Atau kalau antum ragu, udah wudu apa belum? Kembalikan ke asal hukum, belum wudu, wudu selesai. Maka jangan timbulkan kesempatan setan ini membuka was-was. Atau yang namanya innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya syaitan. Maka jangan sampai hidupmu membuat sesuatu yang mubazir. Bukan materi yang kau buang-buang seperti uang diberikan rokok dibakarkan mubazir, ya. Ya, atau mungkin waktu yang terbuang. Banyak orang berharap mulia karena seandainya dia punya waktu, tapi setelah punya waktu malah dia hinakan waktu. Waktu yang terbuang percuma dikatakan mubazir. Tongkrong-tongkrong, ngobrol sana sini yang enggak penting, gibah. Lah wallahi, tidak akan pernah ada gunanya. Bahkan setan masuk melalui itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iyyakum wal julusu bit turuqat, kata Rasulullah, jauhkan oleh kalian duduk di pinggir jalan. Ya Rasulullah, malana min majalisina buddu. Enggak mungkin kami bisa menghindar duduk di pinggir jalan, karena duduk di pinggir jalan kebiasaan kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa idza awanu ala dzalik fa a'tu at-tariq haqqahu. Kalau memang kalian enggak bisa meninggalkan kebiasaan duduk di pinggir jalan, kata Rasulullah, paling enggak berikan hak jalan. Apa hak jalan yang pertama? Yaitu ghadul basar. Bisa enggak kamu duduk di pinggir jalan tapi jaga mata? Wa raddus salam. Bisa enggak kamu ini mengucap salam setiap orang yang lewat mengucapin salam? Bayangin tuh. Karena orang yang jalan itu sunnah untuk mengatakan assalamualaikum. Yang duduk wajib waalaikum salam. Baru kita ya kalau 1000 orang assalamualaikum, doer itu mulut ya kan? Saking memang berat ini. Wa husnul kalam, atau berkata yang baik. Kenapa? Karena diidentikan di pinggir jalan yang tak bisa kau tinggali tadi, rata-rata perbuatan buruk ada di pinggir jalan. Bahkan bahasa kita kok mulutnya kayak anak jalanan aja tuh. Karena di jalan identik dengan kalimat yang tidak baik. Husnul kalam, bisakah engkau berkata yang baik? Kalau tidak, tinggalkan julus. Kenapa? Karena duduk di pinggir jalan perbuatan yang mubazir. Terbuang waktu. Waktumu tidak kembali lagi. Asal kau baca Quran, duduk di majlis atau bergaul dengan orang baik, bersosialisasi, faedah akan kau dapat karena memanfaatkan kemuliaan waktu yang Allah berikan padamu. Yang ketiga, berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu ini jelas sekali ya. Ada pelatihan-pelatihannya. Yang pertama, Rasul mengatakan, ya ma'syarat sabab, man istadra minkumul ba'al falyatazawwaj. Wahai pemuda yang sudah mampu menikah, yang belum mampu puasa. Fa innahu aghdha lil basar wa ahsanu lil faraj. Fa inna lahu wijan. Bahwa yang namanya puasa itu menjaga pandangan mata, menekan hawa nafsu, dan dia merupakan perisai. Hidupmu butuh protektor. Ya, jiwa yang memiliki. Sama seperti ketika dinasihatkan oleh ulama, orang yang tadinya enggak punya pekerjaan, kemudian dia berusaha dan dia berdoa, sekarang punya pekerjaan. Maka untuk mempertahankan pekerjaan tersebut, ulama memberikan nasihat, rapikan sholat. Karena sholat tanha anil faksha wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Banyak orang sebab bekerja ini dia berbuat keji dan munkar. Sebab kerja dia enggak sholat. Sebab kerja dia enggak silaturahim. Sebab kerja dia berbuat maksiat, selingkuh dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari itu, Islam tawarkan formula sholat. Rapikan sholat. Kau rapikan sholatmu, Allah rapikan pekerjaan yang pernah kau minta kepada Allah. Di kita banyak yang meminta, setelah menerima enggak bisa menjaga. Itu yang paling sering. Memulai itu berat, mempertahankan jauh lebih berat. Ya, jadi tawaran Islam ini mulia sekali. Nah, ketika kita mencegah perbuatan-perbuatan yang haram tadi, ya, ini merupakan jihad dan harus dimaksimalkan. Bahkan perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikin bi abwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Bicara jihad untuk lawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Rasul mengatakan, jahidul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian, wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Berarti justru Islam menawarkan jihad yang paling utama bukan dengan pedang, tapi tawarkan dengan hartamu. Karena harta yang kau miliki bisa merubah propaganda orang-orang kafir, baik musyrik maupun orang-orang kafir yang tidak berbuat kesyirikan. Ya kafir, kafir jelas kafir, orang yang ingkar gitu ya. Kalau musyrik dia menuhankan selain Allah. Maka dikatakan bahwa perangi bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Maka ada perintah kita untuk menaklukkan dunia, gapai harta sebanyak mungkin. Ingat, tapi setelah kau mendapatkan harta, jadikan harta alat bantu yang utama untuk jihad. Berarti ada perintah kita jadi orang kaya, bukan konah dengan kemiskinan. Bagaimana kau bisa membantu orang kalau kau nya miskin, punya kerja tapi enggak mencukupi? Atau bagaimana kau bisa mulia tapi kau tetap dalam posisi orang fakir, orang yang makan wajib untuk ditolong? Ya, jauhkan itu semua. Akhifillah. Kemudian dikatakan dalam bab jihad ini bahwa mengenai jihad bukan sesuatu yang indah, jihad ini sesuatu yang berat. Kalimat indah yang saya maksudkan di sini sesuatu yang berat, bukan yang indah, bukanlah hal yang ringan, tapi berat. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 216, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Ada ayat yang mengatakan kutiba 'alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhun lakum. Padahal perang itu sesuatu yang kalian benci, ya. Zaman Nabi juga menjelaskan yang namanya perang itu sesuatu yang dibenci. Iyalah, enakan duduk manis di rumah, disuguhin makanan, berangkat pagi pulang sore, ketemu istri, ketemu anak, oh indah banget hidup. Tapi kalau seandainya dapat perintah perang, mau bilang apa? Udah, jihad di medan tempur itu bukan sesuatu yang ringan. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan kalian telah pulang dari jihad yang ringan menuju jihad yang berat, ya ini tentang jihad hawa nafsu ketika puasa bulan Ramadan. Lah, jihad melawan musuh di medan tempur itu jihad yang berat, bukan ringan. Karena meninggalkan kenikmatan rumah tangga, istri, anak, kedamaian, kita tinggalkan untuk melawan musuh Allah, yang resikonya kalau gak dibunuh, ya kita membunuh. Sesuatu yang berat. Wa huwa kurhun lakum, dan itu tentu kalian benci. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, atau semoga kau benci sesuatu, kata Allah, padahal baik untuk dirimu. Cuma diingatkan, jihad yang seperti itu yang terkadang kalian benci, padahal baik untuk diri kalian. Ya, betapa banyak orang dikatakan mati syahid ketika dia perang melawan musuhnya. Tapi ingat, jihad yang seperti itu bukan jihad yang sporadis. Karena bicara jihad di medan tempur ini, kita bicara perintah ulil amri, presiden atau khalifah atau raja. Kalau mereka yang perintahkan perang, ya kita wajib perang. Kalau enggak, ya enggak ada kewajiban. Anak pengen perang tak di Palestina, tak. Allahu Akbar lah pokoknya dah. Anak pengen mati syahid, oh, Masya Allah. Ya enggak disalahkan. Kalau memang pemerintah mengizinkan antum, silakan saja. Tapi kalau pemerintah enggak mengizinkan, ya jangan, karena bicara jihad bukan bicara seperti itu. Ya, jangan kayak ulama-ulama yang itu lah, ulama sana, ulama nifas, ulama haid, ngomongnya bab hukum aja. Jihad enggak pernah diomongin. Jangan pernah suuzon sama ulama. Karena kalau ulama mengedepankan sesuatu, karena dia mengetahui sesuatu tersebut lebih wajib dikedepankan ketimbang yang lain. Ya, kalau dikatakan beberapa ulama-ulama dari Saudi sana enggak memerintahkan untuk masalah jihad di medan tempur, bukan berarti mereka enggak mengerti jihad di medan tempur itu utama, tidak. Karena dia tahu bahwa jihad yang pertama Rasul yang mengatakan bahwa al-jihad jahidul musyrikin bi amwalikum wa bi anfusikum wa bi alsinatikum. Karena Nabi yang mengatakan jihad melawan orang kafir musyrik, ya, itu jihad yang pertama dengan hartamu. Bagaimana kau bisa membantu teman-temanmu yang mau enggak mau terikat dengan kredit konvensionalnya kalau kamu enggak membuat kredit syar'i? Ya, sampai kapanpun temanmu akan terjebak seperti itu. Cuma bismillah mulai. Pasti Allah akan berikan jalan, karena Allah telah berikan kemudahan, sekian macam kemudahan hartamu. Bagaimana kau mau tolong dia untuk keluar dari perbuatan buruknya kalau kau enggak bantu dia untuk mengambil resiko keluar dari tempat tersebut? Harta. Seandainya kau punya harta yang berlimpah ruah, berapa orang yang bisa kau tolong sebab hartamu? Insyaallah. Maka taklukkan dunia, gapai harta yang banyak untuk berjihad dengan harta tersebut. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, atau semoga kau mencintai sesuatu padahal buruk untukmu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan ingat, Allah itu mengetahui yang kalian tidak ketahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan kalian tidak mengetahui. Sehingga kalau antum bicara baik buruk bukan bicara ukuran antum, tapi qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu yang dikatakan kemuliaan dalam agama. Kemudian para ulama ini menyebutkan bahwa jihad itu menjadi fardu ain pada tiga kondisi. Jihad itu menjadi fardu ain, ya, ketika ada di tiga kondisi. Yang pertama, yakni apabila pasukan muslim dan kafir bertemu dan saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seorang pun mundur atau berbalik. Ya, Ulama mengatakan kalau sudah di medan tempur, pimpinan kita mengatakan wajib perang, maka haram hukumnya orang Islam kabur dari medan tempur. Al-mufarriqu lil jamaah, orang yang keluar dari jamaah, haram hukumnya. Karena bukan sifat orang Islam itu mundur dari perang. Kalau masalahnya kalau bicara mati konyol, tet bukan mati konyol lah, tidak ada kalimat mati konyol ya dalam Islamnya. Mati harus benar, makanya sebelum perang itu wajib kita memiliki ilmu sebelum berjihad. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri Muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar perang memerangi musuh kecuali wanita dan anak-anak. Ya, kalau jelas musuh sudah memutari kita, ingin membuat propaganda yang menghancurkan orang-orang Islam, maka kewajiban kita untuk berontak. Ya. Dan dua posisi ini enggak kita alami di negeri kita. Kita enggak di medan tempur, kemudian musuh kita pun enggak mengancam kita dengan senjata yang mematikan, tidak ya. Kemudian yang ketiga, apabila imam minta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berperang, maka wajib berangkat. Dalilnya ada pada surat At-Taubah ayat 38 ayat 39 ya. Ayat yang menjelaskan tentang wajibnya taat kepada pemimpin kalau memang sudah memerintahkan untuk berperang. Tapi kalau tidak, jangan sporadis. Ya. Malah mencegah sesuatu yang Nabi enggak pernah larang malah dilarang. Pimpinan kafir datang ke negeri kita tujuannya untuk bicara bisnis, demo, ngamuk, buang-buang dana. Padahal kalau di total tuh ongkos atau ongkos buat demonya itu udah berapa anak yatim bisa gratis sampai sekian tahun sekolah. Nah, ini kan jihad, Ustaz. Jihad yang seperti apa? Bahkan Nabi Muhammad saja bekerja sama sama orang kafir. Ya, kalau batasannya interaksi sosial, Islam tidak haramkan. Tapi kalau bicara agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Maaf ya, kalau untuk bicara bisnis, ayo, Nabi pun menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Ada bisnis, tapi ingat, aturan mainnya Islam yang pegang, bukan dipegang sama mereka. Di kita ada orang Islam bisnis dengan orang kafir, aturan mainnya mereka. Bunga sekian persen, ini sekian, haram. Aturan mainnya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Mau bilang apa? Cuma bukan kita yang membuatnya. Ya. Tapi kemudian dikatakan bahwa jihad itu pun wajib atas 7 orang yang diwajibkan. Yang pertama, bicara jihad adalah kewajiban untuk setiap muslim. Syaratnya Islam. Antum kalau mau ngomong jihad ya syaratnya Islam. Yang dimaksud Islam apa? Dia merapikan syahadat, sholat, zakat, puasa, hajinya. Ini Islam. Karena banyak juga orang mengatasnamakan jihad tapi sholatnya gak benar. Sehingga antum bisa perhatikan, banyak orang pengen jihad di Palestina, tujuannya pengen menolong Palestina. Betul, kita dukung. Tapi kalau ternyata dia mau jihad ke Palestina, datang ke gurunya minta kebal peluru, minta kebal pedang dan lain-lain, atau sholatnya pun masih berantakan, bagaimana dia mau menggapai kemuliaan jihad tersebut kalau sementara dia sendiri gak mengerti bagaimana cara mengawali jihad. Ya kan gak salah, Ustaz, kita jaga badan supaya kali aja musuh main belakang ya. Ketika musuh main belakang, saya ini terjaga dengan cara yang syar'i gitu ya. Tidak wajib dia mengkritisi keislamannya. Di kita sudah banyak cikal bakal seperti ini. Orang mengatasnamakan demonstrasi jihad ya, lagi demonstrasi sholat enggak berjamaah, kadang banyak yang enggak sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dari zuhur sampai asar dia tidak sholat. Islam enggak seperti itu. Yang kedua, balik. Orang yang berjihad ya harus orang yang balik. Kalau belum balik belum wajib jihad. Yang ketiga, orang yang berakal. Artinya akalnya berfungsi. Yang keempat, orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Yang kelima, laki-laki. Tidak ada perintah wanita untuk berjihad di medan tempur, tidak ada. Apalagi sampai turun ke jalan pakai jilbab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah deh, suruh balik ke rumah. Tidak ada jihad yang seperti itu, Saudara. Karena suara perempuan itu aurat. Bahkan dalam salat kalau perempuan melihat imam salah, kenapa? Suara perempuan itu aurat, laki yang bilang subhanallah, perempuan cukup mengatakan. Ini tidak jihad. Jihad dari mana? Kemudian yang keenam, yakni mempunyai kemampuan untuk berperang. mempunyai kemampuan untuk berperang, dia memang mampu. Pandai main pedang, jago nembak, ya silakan. Lawan ini main pedang saja enggak bisa, megang pisau ketakutan, motong kambing aja ngeri, mau ngomong jihad. Anak, enggak ada antum aja dan motong anak paling takut melihat darah. Mau jihad takut melihat darah. Ya ya ya, dikira-kira yang ada minta perlindungan dukun dia mau jihad saja. Ya pakai tali di pinggang biar kebal, ikat gelang kaki biar kencang lari. Ya Allah. Yang ketujuh, mempunyai harta yang mencukupi bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuh, Anda mau jihad ke Palestina, Dad? Kenapa emang? Di Jakarta susah cari kerja, Dad. Aduh, ngelamar gak pernah diterima, dengan mati syahid. Oh, mimpi ente. Ya antum mau ninggalin keluarga jihad, ya keluarga tinggalin harta. Ini belum ngomong jihad, baru ngomong huruj aja keluarga gak tinggalin duit. Anak mau jihad, mau keliling, dan keluarga gimana? Ada Allah, ada Allah juga, Allah ada dari dulu, tinggalin. Ini kalau sampai istri berbuat maksiat sebab perbuatan Anda, tanggung dosa. Ini kan kayak orang mengatakan, nih duit 50 ribu, Bu, ya 50 saya kasih nafkah kamu, saya gak jualin, pegang 50, tapi tolong ini 50, ongkos 4 anak sekolah, ya sekalian buat belanja, buat ini, buat itu, sama sekalian saya pengen deng-deng, makan ntar malam deng-deng. Bini mikir, ya Allah, bagaimana ini? Akhirnya dia memerintah tapi nggak memberikan contoh, melarang nggak memberikan solusi itu. Diam-diam istri main belakang sama teman-temannya berbisnis. Akhirnya bersosiasi dengan orang kafir. Antum tanggung dosa istri seperti itu. Coba tanya antum berikan solusi ini 50 ribu pakai. Kalau kurang tolong ya, kamu pinjam ke sini nanti bilang saya. Solusi kan? Nggak dibiarkan begitu. Kita tidak haram, bid'ah. Dah diamin, itu solusinya terserah. Akhirnya setiap orang berijtihad. Bayangkan bahayanya orang yang berijtihad tanpa ilmu. Ya Allah, wa na'udzubillah, ya. Akhirilah, ini penjabaran tentang jihad. Seperti itu enggak tuntas nih kalau kita bahas semuanya ya, karena waktu atau berikat dengan waktu. Nanti kita akan lanjutkan yang berikutnya insyaallah ya. Tim, kita akan coba lanjutkan dengan tanya jawab. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, alhamdulillah Anda baru mengenal kajian yang sesuai dengan sunnah. Namun semakin dalam Anda dengan kajian ini, semakin banyak pertentangan dalam hati ini yang memang sejak dulu terdidik tidak sesuai sunnah. Mohon nasihat agar hati ini tetap di atas sunnah. Akhi fillah, agama ini bukan milik kita, tapi agama ini milik Allah. Agama bukan milik ustaz, agama bukan milik ulama-ulama tertentu, tidak. Agama ini milik Allah dan Rasulnya. Maka biasakanlah antum beragama sesuai perintah Allah dan Rasul yang dipraktekkan oleh para sahabat. Sehingga nanti ketika antum menuntut ilmu itu karena Allah, maka Allah akan hapuskan keburukan pada kehidupan antum. Berprinsiplah seperti prinsip ulama yang mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermadhhab dengan hadis tersebut. Ima antum belum mampu melaksanakannya, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba belum mampu, ya Allah, mudahkan kemampuan buat hamba, ya Allah. Itulah. Nah, teman antum yang sudah mampu, doakan yang belum mampu. Yang belum mampu bukan menghina yang sudah mampu. Artinya hidup ini kan cuma sisa waktu. Kita khawatir loh kalau kita umur cuma sampai sore nanti, sementara berapa ayat yang sudah kita hafal, berapa sunnah yang sudah kita baca, sementara menegakkan sunnah saja kita masih mau dalam kehidupan kita. Jadi ya, nasihat anak buat diri anak, buat antum sekalian, ya, tetaplah istiqomah dalam agama. Kemudian jadikan tolak ukur Allah dan Rasulnya sebagai tolak ukur dalam beragama, bukan manusia. Allahu a'lam. Kami mengerti dan menerima sunnah, tetapi sangat berat untuk mengamalkan. Yang mohon nasihat. Ayo, dunia ini fitnah. Dunia ini cenderung mengajak manusia ini untuk mencintai sesuatu yang buruk untuk dirinya. Padahal Allah tadi mengatakan asa antak rausayan wahwa khairun lakum. Semoga kau benci sesuatu padahal baik untuk dirimu. Ya. Maka jangan pernah termakan dengan gosip di masyarakat yang mengatakan bahwa dengan ibadah kau akan dihindari dari ujian. Kebalik, justru hidup ini adalah ujian. Dengan ibadah kau bisa kuat menghadapi ujian. Itu yang benar. Karena orang beranggapan bahwa ketika dia merasa sulit, ya Allah, saya bingung Ustaz, ujian saya penuh banget, anak sakit, istri begini, keluarga begini, aduh, ya tagihan dealer ini aduh pusing dah aduh kata ya, temannya nyeletuk makanya ngaji. Nah, anak juga dulu begitu pas ngaji nggak lagi walau ujian makanya sholat tapi sholat nggak diuji lagi gitu. Ya ilahi rohi pakar sholat tuh nabi ujiannya nggak putus ya. Jadi jangan beranggapan seperti itu salah sekali. Ibadah itu memperkuat batinmu ketika menghadapi ujian, bukan menghindari ujian. Bahkan ulama mengatakan kalau ada orang mengatakan ya Allah jauhkan hidupku dari ujianmu ya Allah, besok mati itu orang. Karena nggak mungkin orang bisa menghindari ujian. Hidup ini ujian. Aduh, beres juga ujian dekat kenapa? Saya berdoa udah seminggu supaya jangan susah. Akhirnya nggak susah juga. Itu ujian baru, enak aja. Waktu susah Anda berdoa, banyak orang udah senang lupa doa. Hidup ini cuma ujian, berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap atasan kita yang beragama Nasrani dalam momen hari Natal nanti? Ya tidak ada kewajiban antum untuk mengatakan meri ini, meri itu, gongsi ini, gongsi itu, enggak ada. Ya. Tapi enggak mengurangi hormat antum kepadanya sebagai atasan, karena antum bicara bisnis kan? Nah, ya. Ini di kita salah persepsi sekali, seakan-akan putus hubungan kalau kita enggak mengiyakan ke apa agama mereka. Salah. Umar bin Khattab itu orang yang paling tegas mengatakan wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abadlakum dinukum waliyadin. Tapi ketika seorang gubernur di Mesir ya menghancurkan rumah seorang rakyat Yahudi yang jadi rakyat dia, itu Umar minta tulang unta dibawain, dia tanda tangan sampai ke gubernur. Gubernur gemeter lihat tanda tangan Umar. Dibikinkan lagi rumah yang bagus buat Yahudi. Kalau memang orang kafir itu butuh bantuan atau menguntungkan buat kita, berbisnis dengan dia. Tapi maaf, kalau untuk bicara agama, wala ana abidu ma abadsum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Atau kalau sampai aturan main atasan kita menentang kemuliaan agama, harusnya zuhur jam 12 tetap jam 1, antum bisa protes karena sudah melanggar hukum agama sudah. Komitmen pertama antum kerja bikin ya, saya akan taat patuh, tidak akan korupsi waktu, karena Islam haramkan korupsi waktu. Tapi tolong, setiap azan berkumandang izinkan saya sholat berjamaah, karena kunci kemuliaan kami sebagai karyawan adalah dalam sholat kami. Tekankan ya, kalau gaji dipotong dikit kita ngamuk ke 2 minggu, kenapa sholat diundur kita gak marah gitu loh. Ya, tapi syar'i tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Ya, kalau untuk mengucapkan tidak perlu, tapi enggak mengurangi respect gitu loh sebagai pemimpin. Yang berikutnya, ana seorang karyawan kontrak satu perusahaan yang bertaawun dengan perusahaan lain yang tidak syar'i. Ana mau keluar kerja tapi ada perasaan takut tidak dapat memenuhi nafkah keluarga. Apa nasihat? Ya, teruslah mencari solusi untuk punya pekerjaan yang baru tanpa meninggalkan yang sudah ada. Ya. Balikin istighfar aja, antum bukan meninggalkan begitu saja. Sementara antum bisa pindah ke hal yang lebih berat lagi, karena Islam ini agama yang enggak membahayakan dan enggak menimbulkan bahaya. Nah, ya. Kalau antum hijrah, bakal lebih buruk lagi, haram hijrah antum. Nah, makanya kewajiban antum ini untuk beristighfar dari tempat yang ada sambil mencari solusi. Semoga Allah memudahkan antum untuk bisa berubah insyaallah. Ustaz, ada orang kafir mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Maka kita harus menjawabnya apa? Alaina salam. Ya. Kalau ada orang kafir bilang assalamualaikum, bukan waalaikumsalam, bukan. Assalamualaikum, alaina salam. Ya, salam untuk kita bukan untuk kita. Tapi jangan diterjemahin. Diberantem nanti. Ya. Alaina salam. Ya, salam untuk kita bukan untuk mereka. Kalau mereka, Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Kalau kita mengucap salam ke mereka apa? Islam ajarkan salamun ala manittaba'al huda. Salamun ala manittaba'al huda. Ucapan salam buat orang yang mengikuti hidayah. Jadi bukan assalamualaikum, enggak ada. Ya. Memberikan sesuatu hadiah uang kepada seseorang yang telah berjasa kepada kita dengan kehendak kita tanpa dipaksakan, apakah termasuk suap? Wallahu a'lam bissawab. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat ya. Antum memberikan hadiah, dasarnya hadiah itu halal. Tapi kalau hadiah tersebut bisa menimbulkan masalah baru dalam hal yang haram, ya haram. Contoh begini. Ketika orang bertanya ke Syekh Shalih Utsaimin, "Syekh, aku meminjamkan uang." Dan orang yang dipinjamkan uang tersebut mengembalikan kepadaku, kemudian memberikan hadiah kepadaku tanpa kuberikan syarat untuk ditambah. apakah itu riba? Saya mengatakan la, walakin babur riba, tapi pintu riba. Bukan riba tapi pintu riba. Dilalah sekarang antum pinjemin 10.000. Antum bilang udah enggak usah ditambahin, balikinnya 10.000 besok. Ternyata dibalikin 10.000 plus 1.000. Boleh enggak saya ambil yang 1.000? Boleh. Kalau antum memang enggak mensyaratkan tambahan. Cuma itu pintu riba. Mungkin besok kalau ada yang mau minjem lagi, antum nyari dia duluan. Ini ada 5 yang minjem, yang kemarin mana tuh? Jadi riba tuh, baru riba yang keduanya, ya. Makanya anak katakan wallahu alam, kembali ke hati antum, ya. Tapi kalau dasarnya hadiah itu syar'i dalam agama, boleh-boleh saja, ya. Wallahu alam. Mewisolkan, menyambung sholat fardu dengan sholat sunnah ba'diyah tanpa berzikir dahulu, apakah diperbolehkan? Antum lihat anak tadi? Nah, anak itu sholat qasar karena anak musafir, ya. Jadi anak ada tujuan untuk safar dua ini. Ya. Jadi kalau mewisolkan itu sifatnya makruh karena disunahkan kita untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil setelah sholat berzikir. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau antum memang apa nggak memungkinkan, ya silakan saja. Tetapi yang disunahkan itu antum berzikir setelah sholat. Nah, itu lebih mulia. Allahu a'lam bishawab. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 disebutkan tentang hal yang diharamkan, yaitu bangkai darah babi hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Sementara anjing tidak disebut. Ini pertanyaan keempat dalam instansi di Jakarta yang datang ke anak ini. Di Polda, di Kemniaga, di Menara Mulia itu, ya. BHSP ya. Itu sama pertanyaan begini. Anjing nggak dibilang berarti anjing halal tak? Ya. Bagaimana mengkombinasikan antara Quran dengan hadis yang seolah-olah bertentangan? Gitu ya. Bagus antum tanya. Ya, ya. Ketika ditanya begini pun anak pernah bilang sama dia, oh iya, berarti pagar besi juga boleh kita makan di sini. Karena ayat nggak mengatakan pagar besi haram untuk dimakan. Ya. Kullu man fil bahri halal, seluruh yang di laut itu halal. Oh berarti batu karang boleh ditumis dan enak aja. Ntar dulu, pemahamannya enggak kesana. Makanya ayat butuh disarahkan dengan hadis, dan hadis disarahkan oleh pemahaman para sahabat. Dilalah Allah turunkan syariat itu berbentuk Quran dan sunnah. Yang tidak ada dalam Quran ada dalam sunnah. Bukan Qurannya, hadis yang sahih bertentangan dengan Quran, tidak ada. Hadis yang sahih tidak pernah bertentangan dengan Quran, kecuali hadis yang sudah dimansuh. Ya, hadis yang sudah dimansuh. Contoh, dulu Nabi pernah minum air zam-zam dari timba langsung sambil berdiri ketika awal-awal kerasulan. Ya, kemudian di akhir hayatnya Nabi mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan kalian minum sambil diri. Berarti hadis yang pertama dihapus dengan hadis yang terakhir. Berkaitan dengan ayat surat Al-Hasyr ayat 7 yang mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Mengenai hadis tentang anjing ini banyak sekali kenajisannya, baik mengenai air liurnya yang enggak bisa dihilangkan kecuali dengan beberapa kali cuci dengan lumpur, ya. Kemudian juga apa, malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Itu kan sudah jelas keharamannya. Sementara kita berkaitan dengan doa kita kan dengan malaikat. Ya, jadi ya bagaimana mengkombinasikannya? Ya antum harus paham dulu asbab nuzul ayat dan hadisnya supaya mengetahui. Karena hal seperti ini sering diotak-atik sama orang-orang liberal, ya. Orang-orang yang apa senang otak-atik ayat tanpa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah termasuk yang membatalkan wudu jika kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya? Bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram bukan batal wudu, tapi dosa. Atau mendingan batal wudu apa dosa? Kalau wudu kan beres dosa, kalau itu dosa sudah mau ngampun. Tapi iya, karena ada hadis yang mengatakan Rasulullah menyampaikan ya bahwa bersentuhan dengan yang bukan mahram lebih aku cintai ditancapkan paku sebesar gunung di kepalaku. Tapi kan ipar maut kata Rasulullah sama haram hukumnya, makanya nggak diperbolehkan. Ya. Terus kalimat aulamastumun nisa Imam Syafi'i bilang aulamastumun nisa itu bersentuhan dengan ini, bersentuhan yang menyebabkan keluar cairan. Nah, karena yang membatalkan wudu itu kan keluar sesuatu dari kemaluan, baik dari kemaluan maupun dubur. Kira-kira kalau bersentuhannya itu keluar, batal wudu, dosa plus batal gitu loh. Jadi kita enggak mudah sekali berubah mazhab. Kita pakai Syafi'i, tak? Kata Imam Syafi'i kalau bersentuhan batal. Om, kalau haji kita pakai Maliki, tak? Karena penuh orang. Lala, ya, tidak seperti itu ya. Justru bersentuhan itu hukumnya tidak batal tapi dosa. Mendingan jangan nyentuh kalau begitu. Ya, Allah faham. Ya kan? Insyaallah mudah-mudahan yang disampaikan berfaedah ya buat saya pribadi, buat antum-antum sekalian ya. Allah, saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.